Ado dalam pengalaman ambo sendiri, di waktu melaksanakan sholat jenazah, kebetulan nan jadi imam ado salah seorang imam di situ. Imam jago, imam nindak pernah beraja barangkali, indak mengerti jo ilmu pengetahuan agamu. Namana baacara sholat jenazah. Ambo hadir di situ. Mungkin kerana inyo memandang remeh ambo, tak pandai inyo babaso. Inyo langsung jadi imam. Baru saja inyo jadi imam, ditutuahnya rukuk sholat jenazah itu. Orang nenang dia samujinyo lah di rukuk pula. Sebagian yang mengerti tentu indak. Ala bubar saja jadinya sembahyang jenazah. Dek bubar, ambo ambil alih. Ambo nan jadi imam. Melaksanakanlah salat jenazah sesuai dengan ajaran agama awak. Ampek takbir dan salam, begitu pun apa yang dibaca di antara takbir ke takbir. Nah, kemudian beliau datang kamu. Buya-buya, bapak-bapak. Maaf ma buya. Maaf bapak. Salah pak kamu. Nan cakau buya. Cakau bapak. Yo cakau buya. Cakau bapak. Ya ambo menjadi imam salat jenazah jako. Tu ba apa? Sase apa? Indak buya. Ragu apa? Indak. Lupo apa? Indak. Tu ba tu sabana indak pandai mo buya. Alai ma ruponyo apa indak pandai? Mengapa tarijo? Iko ndak mo dibuk gue de ko pak. Ndak mo dihajan-hajan tuah di siko. Iko harus jo ilmu pengetahuan agamu baraja wa baru bisa. Ndak mo tuah dihajan kampak. Itu kalau tidak mengerti ilmu pengetahuan agamu. Pernah pula ibu-ibu dapat apa masuk siswa, ambo pernah dapat cerita dari orang gaya-gaya ambo. Di suatu desa, orang berjumat khutbahnya bahasa Arab. Khutbah bahasa Arab. Rupanya di negari itu tidak ada orang yang pandai bahasa Arab. Katik nan baca kutubah ko ndak perlu mengerti isi kutubah nan dibaca. Orang desa tu ndak surang pulo nan tahu makna kutubah katik. Sebab katik nan diangkat jadi khatib narancak suara. Kerana kutubah tu balaguan. Lagu tu ndak perlu banyak kualnya, cek kual sajonyo. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu selagunya. Rupanya sekali di waktu khatib cakwa sedang baca khutbah, istri beliau nambah namo Ramlah kapai kapasa. Lalake kodek, lalake baju, lalake selendang, ladi jinjang karanjang. Aka barangke kapasa lahi dicaliak piti nak bersuho. Dicaliak anak kunci lemari nak puluh aduh. Aba akah kadi tanyon kau udah macam kutubah. Nak kadi tanyon awak kapai kapasa. Adikaryanya juga tinyo taruh kamu saji. Inyo tagak dakek jendela mihrab. Dikijoknya udah cekau dari luar. Dikijok jo tangan. Hei, ma kunci, ma piti. Orang dalam masjid penuh. Katik sedang baca khutbah di bahasa Arab. Mbak Aka, kadi kecien ke orang rumah di mala tak kunci, di mala tak piti, tentu rusak khutbah. Rusak khutbah, rusak Jumat. Indak kadi kecien orang rumah kafe ke pasar. Dia tidak makan pulau beliau Jumat bego. Karena beliau tahu bahasa orang sama sajiknya tidak cik nak mengerti bahasa Arab. Ndak cik nan tahu bahasa Arab atau bahasa Al-Quran. Adik buiknya ada beliau dalam khutbah itu pura-pura bahasa Arab mengecek ke istri tadi. Ramlatun pitiyun bawah kasurin wa kunciyun balik bantahin birahmatika ya arhamar rahimin. Amaknanya ay malah kunciyun bawah kasurin, kunci bawah kasur, piti bersalik bantah, nah, birahmatika ya arhamar rahimin,

Tidak ada nang lapih dari peraturan pemerintah. Kapai kamangku adan kapasah. Juangku pai joto. Limangku lalu di labuh. Labuh nang kita lalui tadi tidak labuh awak. Bukan kita nang buat surang. Bukan awak membuat awak untuk awak surang. Senang buat pemerintah. Inyo lalu, awak lalu. Akra jua mai, akra jua kak, akra jua ibu, manggalih. Lima manggalih, di pasar. Awak punya pasar itu? Indah, pasar itu pasar pemerintah. Memang untuk awak. Nah, kalau kita memandang enteng pemerintah, ada yang tidak kasato jua pasar pemerintah. Lima aku buat pasar, dia buat pasar seorang. Seorang ke pengesinan? Tentu orang nampak kesinan, orang banyak jo. Orang banyak itu pun di bawah peraturan pemerintah. Nah, banyak kalau pasar surang. Tengok dia di Madiang ada orang harap tua awak. Masuk orang Madiang, orang merampok ke rumah awak. Saya mengadu ke polisi. Apa ke polisi, awak? Buatan awak surang. Kita surang dan membuat indah polisi pemerintah. Dia berarti seluruh dan diatur. Ya bangunan fisik, banyak bangunan lahiriah, bangunan batiniah, baik fisik, material, mental, spiritual, apapun yang diatur di negara, itu adalah diatur, disusun di bawah peraturan pemerintah. Dengan arti, tentu kita mesti patuh ke pemerintah. Di alamu kan disuruh juga waktu itu. Ya ayuhallazina amanu, ati'ullah wa ati'ur rasul, wa ulil amri minkum. Tapi dengan catatan kepada pemerintah, kalau inyo salah berlawanan jo ketentuan agamo, nan salah dikecek inyo bana, nan bana kecek inyo salah, awak ndak perlu sagan-sagan menyampaikan menegur. Kalau ndak ditegur, anyang saja awak terhadap yang salah, itu karena awak di agamo. Sehingga kata Nabi, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling tinggi nilainya sanggup menyampaikan yang hak kepada rajo yang curang. Walaupun inyo atasan awak, sekalipun inyo orang hebat, orang gagah, induk samang awak, tapi nang salah katakan salah, nang bana katakan bana. Qulil haq walau kana murran. Sampaikan yang hak itu walaupun pahit. Jamil kuwa 20 awak nang mengatakan, senu aka bapak, hukumnya judi itu, hukumnya minuman kare itu, hukumnya undian-undian nombor hadiah dan semua model judi itu. Sebenarnya pak, kalau hukumnya kau sebenarnya kau pak haram kau pak haram. Tapi kalau apa nombor tanya atau pak maka apa bangka pak bangka lama dapat salah, bangka rancak dapat salah pak. Kanai. Tidak sanggup awak menyampaikan yang hak kepada atasan. Atasan kan dalam segi dunia, atasan dalam segi pemerintah. Kalau agamu dari Allah, yang bana-bana, yang salah-salah. Nah, jangan diagu-agu pulu agamu. Nah, jangan dipandang remeh atau dijual pulu agamu. Asal ikut dapat, adalah pak. Bangka dapat lah. Asal dapat, mesti kau abad dapat pulu lah. Tidak model itu. Jadi kepada pemerintah awak disuruh patuh, taat, mengikuti, tidak boleh memandang remeh, tidak boleh memandang enteng, salamu tidak berlawanan dengan garis-garis yang telah diatur dalam agamu. Maka suiknya nan salah-salah, nan bana-bana, nan batal-batal, nan hak-hak. Dan sampai terkatakan nan halal-haram, yang haram-halal, nan salah-bana, nan bana-salah. Adik ulah memperoleh sesuatu ingin mendapat itu. Di soal yang kedua kata Nabi, kepada atasan, kepada pimpinan kita mesti patuh. Iko dimulai di neranda, umpamanya di rumah tangga saya pimpinan, suami, amako istri taat dan patuh kepada suami. Anak saya pimpinan, ayah, ibu bapa, wabil walidaini ihsana. Kepada ibu bapa berbuat baik. Patuh dan taat tidak boleh duraku. Kemenakan kepada mama patuh sebagai mama pimpinan awak di dalam suku kita. Betul pun dalam suatu daerah yang terketik, kok lurah ya pak lurah, camat pak camat, di kota madya pak wali, begitulah stabilnya. sampai kepada pimpinan yang setinggi-tingginya. Memang ibu-ibu dan bapak, dalam Islam ku nampak dawa, nilai manusia itu yang tertinggi, kalau sifat dan sikap manusia itu ada sam'an wa ta'atan. Amuh mandanga, amuh patuh. Amuh mandanga, amuh ta'at. Mandanga saja tidak ta'at, tidak ada artinya. Ta'at tak bermandanga, anak di perbuat, anak di kerajuan. Dalam Islam, sam'an wa ta'atan. Sami'na wa ta'na. Kami mandanga dan kami mematuhi. Maka patuh mandanga itu adalah rukun nampak dalam pengisian rohani kita setiap waktu untuk pembimbing jasmani awak pula melaksanakan suatu tindakan dalam kehidupan awak sehari-hari. Gagah, rancak, hebat, indak mendapat nilai yang tertinggi dari Tuhan kalau di dalam kanai. Kalau kepatuhan dan ketaatan tidak ada. Kita acuk mendanga, Nabi menyampaikan, Nabi sampaikan juga dia ulama-ulama kita, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum, wa la ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah indak kanta padayu, indak kanta tarik, indak kama mandang, kalau hanya sakadar kepada bantu kamu, sakadar kepada harato, indak, tapi Tuhan kata pandang, kepada orang yang amalnya baik, hatinya berhasil. Atau hatinya suci, amalnya bagus. Hati yang suci itu biasa disirami dengan amuh mendengar. Disirami dengan ilmu pengetahuan. Kemudian amal yang baik, hasil atau merupakan produk dari hati-hati yang sudah diisi dengan ilmu pengetahuan tadi. Jadi oleh sebab itu, jangan sampai ada dalam tindak tanduk awak sehari-hari. Kepada ulama kita muliakan, kepada atasan kita hormati. Mana nan salah atau kita pelok dan kita tegur. Merasakan tak perlu atau tak ada cerita. Ada tak perlu ulama, ada tak perlu ustaz atau sakit tu. Ada tak berhubungan pemerintah atau kena itu. Tak ada yang tak berhubungan, tak ada yang tak memerlukan. Tapi dalam melaksanakan itu, ku ada kendala-kendala cara kini, ku ada halangan-halangan, rintangan-rintangan, akulah yang sama-sama kita pelok yo, yang sama-sama kita atasi sehingga mulus jalan, rancak tapi dapat mengenai sasaran apa yang kita inginkan dan apa yang diredai pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man istakhaffa bil jiran khasiral manafi'. Sianan memandang enteng tetangga, rugi manfaat. Maka sebaiknya awak tidak bisa hidup kalau tidak bertetangga aja orang. Selalu awak butuh ke orang dan sabalah atau jiran. Bahkan dalam membuat rumah diajarkan dek Nabi, aljar qablad dar. Caliak tetangga dulu sebelum menegakkan rumah. Tapi dalam hidup bertetangga, macam-macam pula masalah yang dialami. Itu yang perlu kita awasi. Agama menyampaikan atau matur kepada awak, indak beriman seseorang kalau inyo kanyang di rumahnya, tapi tetangganya lapar. Indak beriman seseorang kalau indak memuliakan tetangga. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangga. Diawak minang tu basawi nan tetangga aku sia. Laman nan selalu singok nan bagi sia. Dakek nan barakatan juawak. Kok tiba buruk nan kabambawan, tiba bayak nan kabambawan.